Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam amma ba' faqala al mu'allif rahimallahu ta'ala al hadits Al-Thaminu wal-Ishrun yang ke-28 berbicara tentang Al-Yusru Fiddin, kemudahan yang ada dalam agama Islam. Hadisnya dari Abu Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna dina yusrun Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah, Islam itu mudah. Walan dan tidak akan yushadad dina, tidaklah berlebih-lebihan terhadap agama ahadun seorang pun illa ghalabahu, kecuali akan dikalahkan. Fasadidu wa qaribu wa abashiru. Maka sadidu, beramallah yang benar. Kalau tidak bisa, maka waqaribu, minimal beramal mendekati benar. Beramallah yang baik. Kalau tidak bisa, maka minimal waqaribu, mendekati yang baik. Jangan malah, wah saya enggak bisa baik, enggak usah baik sekalian. Namun fasadidu, hendaklah kalian beramal yang benar, yang tepat, yang baik. Jika tidak bisa, maka waqaribu, jangan mutung. Namun beramalah yang mendekati ideal semaksimalnya. Kalau enggak bisa ideal, maka yang mendekati ideal. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu, dan manfaatkanlah bilghudwati, waktu pagi. Manfaatkanlah tiga waktu ini untuk beribadah. Itu manfaatkanlah bilghudwati, pada waktu pagi. Warawhati, di waktu sore. Wasyai'in minal duljati, dan sedikit di waktu malam. Muttafaqun alaihi. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, al-qasd wal qasda, al-qasda tablughu. Biasa saja, biasa saja, enggak usah berlebihan. Al-qasda jangan berlebihan, namun biasa-biasa saja. Al-qasda jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Tablughu, niscaya kalian akan sampai. Ma'adzama hadzal haditsa, betapa agungnya, betapa indahnya hadis ini. Dan betapa ini ada satu hadis yang memuat kebaikan dan wasiat yang bermanfaat, serta kaidah-kaidah yang al-jami'ah, mencakup banyak hal. Nabi SAW meletakkan landasan di awal hadis ini, belum meletakkan sebuah landasan atau kaidah yang sangat-sangat penting. Itu Nabi katakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu bersifat mudah. Ini menceritakan, mendeskripsikan keadaan agama dan bukannya memerintahkan orang untuk meremehkan dan mempermudah agama. Ay muyassarun wa musahalun, dibuat mudah dan dibuat mudah. Baik berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, ataupun akmal. Demikian juga dalam masalah perbuatan dan masalah meninggalkan perbuatan terlarang. Maka sebenarnya akidah Islam yang intinya adalah kembali kepada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, baik yang baik ataupun yang jelek, adalah akidah yang benar yang hati itu merasa mantap dengannya. Tatmain lahal qulub, merasa mantap atau tenang hati dengannya. Dan orang yang mengikuti akidah ini akan mengantarkan akidah ini akan mengantarkan orang yang mengikutinya ila ajali ghayatin, pada puncak yang paling agung. Wa afdali matlubin, dan cita-cita yang paling mulia. Demikian juga akhlak dalam ajaran kita, demikian juga berbagai amal dalam Islam adalah akmalul akhlak, adalah akhlak yang paling sempurna, dan sedangkan amalnya adalah aslahul a'mal, amal yang paling baik. Buktinya dengan melakukan amal-amal tersebut yang diajarkan oleh Islam, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam agama, dunia dan akhirat. Dan dengan hilangnya hal tersebut, hilangnya amal ini, amal-amal agama ini tidak kita kerjakan, amal-amal sholah yang ada dalam ajaran Islam dilalaikan, maka apa? Maka akan hilanglah kebaikan dunia dan akhirat. Lebih fawatiha, dan dengan hilangnya amal-amal sholat dalam agama akan hilanglah seluruh kebaikan. Dan seluruhnya, seluruh akidah, amal, amal-amal ibadah, dan akhlak dalam Islam seluruhnya adalah mudah dan mudah. Kullu mukallafin, setiap mukallaf, setiap orang melihat dirinya mampu untuk mengerjakannya dan tidak berat baginya dan tidak membebaninya. Akidah yang ada dalam ajaran Islam, akidah yang benar dan akidah yang basitah, yang simpel. Imani semua nama dan sifat Allah tanpa samakan pada makhluk, selesai. Beda dengan akidah-akidah yang terpengaruh dengan filsafat, maka bulat, rumit, dan jelimet. Namun akidah kaum muslimin, akidah yang mudah. Prinsipnya apa? Semua yang ada di Quran dan Sunnah yakini. Demikian prinsipnya. Maka satu hal yang sangat sederhana. Demikian pula dia adalah akidah yang diterima oleh akal yang sehat. Tidak ada dalam Islam, dalam akidah Islam, dalam akidah, dalam ajaran Islam adanya keyakinan yang mustahil menurut akal. Meskipun terkadang ada sebagian akidah yang membingungkan akal, namun tidak ada yang mustahil menurut akal. Demikian kata para ulama. Dalam ajaran Islam tidak ada akidah yang mustahil menurut akal, namun yang ada adalah yang membingungkan sebagian akal. Kalau akal itu akal yang sudah rusak, sudah terpengaruh filsafat macam-macam, maka akan semakin tambah besar bingungnya. Misalnya meyakini azab kubur dan alam kubur, itu bukanlah satu hal yang mustahil menurut akal. Meskipun boleh jadi akal mengatakan, ya, tapi akal mengatakan agak kesulitan atau agak kebingungan untuk memahaminya. Tapi mustahilkah menurut akal sehat? Kasihan mengatakan enggak mustahil. Yang namanya mustahil itu satu hal yang, dua hal yang bertentangan bertemu di satu tempat. Ini putih sekaligus hitam dalam satu sisi yang sama. Inilah yang mustahil. Ini mati namun sekaligus hidup dari sisi yang sama, di waktu yang sama, dan pada jasad yang sama. Inilah yang mustahil. Adapun azab kubur, maka itu tidaklah mustahil menurut akal. Maka dia adalah akidah yang diterima oleh akal sehat dan diterima oleh fitrah yang lurus. Demikian juga hal-hal yang wajib dalam ajaran Islam adalah ashalus syai', adalah hal-hal yang paling mudah. Kemudian beliau memberikan contoh. Misalnya salat lima waktu. Maka dia berulang setiap hari semalam sebanyak 5 kali di waktu-waktu yang memang cocok. Dan semakin dan Al-Latif Al-Khabir, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Tahu, menyempurnakan kemudahan melaksanakan ibadah salat dengan mewajibkan berjamaah wal istima' laha, dan berkumpul untuk beribadah. Karena rame-rame fil ibadat, untuk melakukan satu ibadah adalah minal munasyitat, adalah di antara bentuk penyemangat. Wal musahilat, dan satu hal yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Di samping itu, Allah kaitkan kebaikan dunia dan kebaikan iman dengan ibadah-ibadah tadi. Demikian juga Allah kaitkan salat dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi diterima di dunia al-ajil atau diterima di akhirat. Hal ini semua menyebabkan seorang mukmin ayastah liyaha, merasa manisnya ibadah tersebut, dan bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala karena mewajibkannya kepada hamba-hambanya. Karena hamba tidaklah tidak membutuhkan, alias selalu membutuhkan ibadah-ibadah tersebut. Maka beliau mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah, yaitu untuk laki-laki, hukumnya wajib, dan inilah pendapat yang paling kuat mengingat dalil-dalilnya yang sangat gamblang dalam masalah ini. Dan beliau katakan wajibnya salat berjamaah adalah salah satu penyemangat orang munasyitat, penyemangat orang untuk beribadah, ketemu orang bareng-bareng semuanya mengerjakan, banyak temannya meskipun berat, wah ya, teman-temannya juga yang pada ngantuk juga banyak, maka ada semangat. Beda kalau sudah ngantuk sendiri, itu nanti gak jadi-jadi. Tapi ngantuk temannya banyak, adalah temannya lain juga pada berdiri, masa saya tidak. Maka berjamaah, salat berjamaah kata beliau adalah termasuk munasyitat, penyemangat seorang untuk melakukan ibadah karena ada yang lain, ada yang susah, tidak sendirian. Karena kalau orang itu susah sendirian, itu susahnya lebih susah daripada susah namun temannya banyak. Nah, karena itu Allah katakan kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladina min qablikum, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa disebutkan orang-orang sebelum kalian? Kata Ibnu Taimin di Sarah Riyadhus Salihin, disebutkan hal ini karena untuk menyemangat, untuk supaya orang itu lebih ringan melaksanakan ibadah. Karena jika seorang itu mengetahui ini ada satu amal yang berat, meninggalkan satu hal yang biasa ditemui setiap harinya, namun banyak temannya, itu lebih ringan. Orang-orang sebelum kalian juga sudah pada puasa, maka merasa banyak temannya, maka lebih ringan untuk beribadah. Beda dengan sudah susah, berat, sendirian lagi. Jalan kaki itu kalau rame-rame dengan temannya semua di jalan, kemudian isinya cuma ya, ngobrol kesana kemari dengan gembiranya, itu 10 kilo sebentar udah sampai toh. Tapi jalan kaki sendirian 3 kilo sendirian malam-malam lagi, maka itu terasa kok lama sekali. Namun kalau berat tapi banyak temannya, asik dengan diselingi kegiatan yang lain, ngobrol macam-macam dengan gembira, maka yang berat itu jadi terasa ringan. Maka rame-rame itu salah satu penyemangat orang dalam beribadah. Wa amma zakat, adapun zakat, maka zakat itu tidaklah wajib terhadap, tidak menjadi kewajiban orang fakir yang tidak punya nisab zakawi, nisab zakat. Namun zakat itu wajib untuk agnia, untuk orang-orang kaya, dengan maksud untuk menyempurnakan agama dan keislaman mereka serta untuk menumbuhkan harta mereka. Nampaknya berkurang yang namanya zakat itu nampaknya berkurang, pada hakikatnya dia adalah akan bertambah, bertambah berkahnya dan insya Allah akan bertambah jumlahnya. Oleh karena itu para malaikat berdoa setiap pagi, Allah Ma'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit talafan, kehancuran hartanya. Dan ya Allah berikanlah munfikan khalafan. Berikanlah orang yang menafkahkan hartanya, mencedekahkan hartanya, berilah khalafan, berilah pengganti. Untuk mengembangkan harta mereka dan akhlak mereka, serta daf'an untuk mencegah bencana dari mereka dan dari harta mereka. Karena dengan zakat itu ditunaikan, maka menghilangkan kecemburuan orang-orang miskin, maka kejahatan terhadap harta itu lebih berkurang. Adapun jika orang kaya itu tidak bayar zakat, maka orang-orang miskin cemburu dan ini menimbulkan tindakan kriminal. Maka di antara manfaat bayar zakat kata beliau, kata Sa'di, adalah mencegah, meminimalisir kriminalitas, mencegah afat, mencegah bencana, yaitu tindak kriminalitas anhum terhadap orang kaya, wa an amwalihim, dan hartanya orang kaya. Maka salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan dan kriminalitas adalah orang kaya itu membayar zakatnya. Maka tidak ada kecemburuan sosial, atau minimal berkurang kecemburuan sosial, karena mereka merasa orang-orang yang kaya pun bagi-bagi rezeki dengan mereka. Hanya mereka mau ngerampok, ini baik sama saya, kenapa saya rampok? Enggak jadi ngerampok. Udah pelit, saya enggak punya duit, tak rampok saja ini orang. Pelit, sombong. Suka ngece saya, ngina saya. Udah, saya tak curi saja hartanya. Wa tadhhiran lahum minas sayiat. Dan fungsi lain dari zakat dan membersihkan dosa-dosa mereka, dan muasa membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mewujudkan kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan secara global. Dan meskipun demikian, zakat itu adalah juz'un yasir, jiddan, bagian yang sedikit sekali dibandingkan rezeki dan harta yang Allah berikan pada mereka. Ini cuma 2.5%. Jika itu berupa tabungan dan harta. Namun kalau orang itu dasar pelit, 2.5% dari 10 triliun. Wah, ini banyak sekali. Nanti ngitungnya demikian, ngitungnya kalinya. Yang dilihat depannya 2.5%, iya benar. Namun ini hartanya 100 miliar. Wah, ini jadinya banyak juga ini. Itu kalau orang sudah kena penyakit pelit. Amas siam, adapun puasa, maka puasa yang wajib itu cuma 1 bulan dalam setahun, dan itu pun rame-rame. Yastami' fihi al-muslimun kulluhum, dan bareng semua kaum muslimin ngerjakan puasa di bulan tersebut. Banyak temannya keluar-keluar, banyak temannya, oh ya, pada puasa juga, enggak pada makan juga, maka lebih ringan. Nah, karena itu qadha itu secara umum lebih berat. Qadha puasa itu secara umum lebih berat daripada puasa Ramadan. Karena keluar rumah, situ makan, sini asik sekali, nikmat sekali makannya. Di sini puasa ngeces. Maka mereka tinggalkan seluruh kaum muslimin di bulan tersebut syahwat asli mereka, yaitu makan, minum, dan sahwat biologis finahar di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan hal tersebut, Allah ganti dengan karunia-Nya dan kebaikannya untuk menyempurnakan agama dan iman mereka, serta untuk menyempurnakan, untuk menambah kesempurnaan mereka, dan untuk menambah pahala Allah yang besar untuk mereka, dan kebaikan Allah yang amim, yang merata untuk mereka. Dan lain-lain yang merupakan buah dari puasa, yang intinya adalah kebaikan yang banyak. Dan puasa menjadi sebab terwujudnya takwa. Dan dengan takwa maka akan menghasilkan fi'lil khairat kulliha, meninggalkan, melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran. Adapun ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan haji kecuali untuk orang yang mampu. Dan itu pun dalam seumur hidup cuma sekali. Dan di sana dalam ibadah haji tersebut terdapat manfaat yang banyak. Ada manfaat diniyah, karena bisa sholat di Masjidil Haram yang nilainya adalah 10.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Di sana ketemu dengan para ulama-ulama besar, bisa minta fatwa pada mereka, bisa bertanya kepada mereka. Satu hal yang jarang untuk bisa terjadi jika tidak ada ibadah haji. Ulama-ulama besar dari seluruh dunia datang dan kumpul. Mau ketemu dengan Syekh Fulan, semuanya ada. Duniawi ya, juga ada manfaat duniawi. Terutama biro-biro ibadah haji yang pertama kali. Dan malah mungkin satu manfaat-manfaat yang tidak mungkin untuk dihitung. Dan kami telah merinci maslahat-maslahat haji dan manfaatnya di buku yang lain atau di risalah yang lain. Yang jelas Allah berfirman di surat Al-Had, liyasyadu manafi'alahum. Allah perintahkan manusia untuk berhaji supaya mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Kata saya, sa'di manfaat di sini mencakup manfaat keagamaan dan manfaat keduniaan. Maka ayat ini dalil bahasanya boleh seorang itu beramal dengan maksud dunia asalkan itu bukan maksud pokok. Asalkan itu bukan maksud pokok, namun itu maksud tambahan, itu niat tambahan. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan hal ini adalah nih, surat Al-Hajj ayat 28. Liyasyadu manafi'alahu. Maka Allah katakan mereka itu berhaji, maka dengan mereka berhaji mereka akan dapat manfaat dunia dan manfaat duniawiyah. Mereka dapat keuntungan jika mereka berdagang di sana dan yang lainnya. Manfaat jalan-jalan, manfaat wisata, ada jalan-jalan juga ya. Nah, ini juga manfaat duniawi. Sudah menggunakan ibadah haji, jalan-jalan lihat Mekah itu kayak apa. Dan kalau orang niat pokoknya itu jalan-jalannya, wisatanya, ini tidak ada nilainya. Akan tapi kalau maksud pokok adalah ibadah, kemudian ada maksud tambahan, dan itu maksud-maksud duniawi, maka ini dibolehkan. Dengan catatan ini adalah maksud tambahan dan bukan maksud pokok. Dan kemarin pernah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, gimana tolak ukur maksud pokok dan maksud tambahan, bagaimana seandainya ini manfaat ini tidak dia dapatkan, apakah dia akan menghentikan rencananya untuk berhaji, membatalkannya ataukah tidak. Oh, dia tetap terus, maka berarti memang hajinya itu yang jadi pokok niatnya. Kan tapi jika karena manfaat duniawi itu dan ternyata dipastikan enggak bisa terwujud, akhirnya enggak jadi berangkat, maka ini berarti maksud duniawi adalah maksud pokok. Kemudian setelah itu, setelah rukun Islam tersebut, maka baqiyatu syara'il Islam, aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang lain, itu semua adalah dalam puncak kemudahan. Yang intinya aturan-aturan Islam itu ada yang merupakan penunaian terhadap hak Allah dan ada yang berupa penunaian terhadap hak sesama. Dan itu seluruhnya adalah muyassarah, mudah. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Sudah asalnya mudah, Wa ma'adzalika, meskipun demikian, jika seorang hamba itu mengalami arid, satu masalah, karena sakit, bepergian atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya takhfifat, berbagai keringanan. Ya, menetapkan rukhsah. Bentuk rukhsah itu ada yang sukut ba'dil wajibat. Bentuk keringanan itu ada yang berupa digugurkannya sebagian kewajiban. Karena enggak mampu berdiri, maka berdiri tidak wajib. Maka statusnya wajib jadi tidak wajib. Karena bepergian atau sakit, maka tidak wajib puasa. Maka puasanya, kewajibannya digugurkan. Ada yang sukut au sifatiha, atau dengan digugurkannya sebagian sifat, sebagian tata caranya. Sebagian tata caranya digugurkan. Atau sebagian sifatnya, misalnya salat dari 4 rakaat jadi dikosor jadi 2 rakaat. Wa hayatiha, dan bentuknya. Semula harusnya puasa karena orang tua sekali, maka cukup bentuknya fidyah saja. Wa ma'ruf, dan hal yang lainnya yang sudah dikenal, yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kemudian jika seorang hamba itu memandang kepada amal-amal yang muwadhofah, dibebankan kepada hamba sehari semalam yang beraneka ragam tersebut, min fardin wa naflin, berupa amal wajib dan amal nafilah, ada ibadah berupa sholat, ada berupa puasa, ada sedekah dan yang lainnya. Dan ini juga termasuk hal yang menyebab menunjukkan bahasanya ibadah itu mudah karena variatif. Di antara hal yang menunjukkan mudahnya ajaran Islam dan mudahnya berbagai amal ibadah adalah variatif dalam bentuk ibadah. Ada yang bentuknya puasa, ada bentuknya sholat, ada bentuknya sedekah dan yang lainnya. Ada bentuknya zikir, duduk zikir, baca Quran. Maka variatif. Kalau orang itu variatif, enggak monoton. Enggak monoton itu tidak, karena kalau monoton itu akan lebih cepat mendatangkan kebosanan. Namun ini demikian, ini beramal demikian, setelah itu berubah demikian, setelah itu berubah lagi demikian, kemudian baru balik lagi ke ibadah yang pertama. Maka ini menyebabkan lebih ringan dalam beribadah. Dan samping manfaat lain dari beragamnya bentuk-bentuk ibadah adalah agar orang itu masing-masing bisa beramal sesuai yang cocok dengan keadaan dirinya. Karena ibadah itu sebagaimana kata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, innallaha wazza'a a'malan kama wazza'a arzaqa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal orang itu beda-beda sebagaimana Allah itu membagi rezeki orang itu beda-beda. Ada orang yang hebat dalam masalah baca Quran, semangat. Saya pernah lihat ada orang tuh seharian tuh bisa baca Quran dari pagi sampai sore, dari pagi sampai asar, nggak pakai ngantuk, nggak pakai capek mulutnya. Luar biasa. Nih mulutnya kok nggak capek ya? Pagi sejak subuh hatal asar baca Quran terus. Memang bakatnya di Quran. Bakatnya di Quran. Nah, ada orang yang enggak bisa seperti itu. Ada orang yang baca Qurannya lemah namun puasanya bagus. Ada orang yang baca Qurannya itu hebat namun Qurannya lemah. Namun puasanya lemah. Ada orang yang sholat malamnya hebat namun sedekahnya lemah dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi amal pada masing-masing orang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki untuk masing-masing orang. Masing-masing orang berbeda-beda. Jadi Imam Malik itu mendapatkan surat, ya, perkataan Imam Malik tadi ada sebabnya. Imam Malik dikirimi surat oleh salah seorang, dan di surat tersebut dia menceritakan tentang amalnya berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat jihad ini jihad fardhul kifayah. Tentu bukan jihad fardhu ain. Kalau fardhu ain semua orang harus berangkat. Maka Imam Malik kemudian mengatakan dengan apa yang tadi kita katakan, yang kami sampaikan tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi amal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi harta, kekayaan dan rezeki. Maka apa yang aku tekuni ini, yaitu ilmu yang aku tekuni ini, aku tidaklah merasa itu kalah dengan amal yang kau tekuni. Maka sebenarnya masing-masing kita fakulluna ala khair. Kemudian beliau tutup surat, ya, beliau balas surat tersebut dengan beliau katakan fakulluna ala khair. Semua kita orang-orang baik. Kamu sibuk di sana dan itu amal yang baik, dan saya sibuk di sini di ilmu dan amal yang baik. Maka dengan adanya variasi ibadah, ada bentuk ini, ada bentuk itu, ada bentuk itu, maka orang itu bisa mengambil amal apa yang mau dia andalkan. Amal apa yang mau dia andalkan. Perkataan Imam Malik itu berarti bukan berarti orang itu cuma cukup satu amal saja, enggak. Semua orang mengerjakan amal secara global, semua amal dia ambil. Namun mana amal yang jadi takhasusnya, mana amal yang jadi andalan dia, maka masing-masing orang berbeda-beda. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, kalau Abu Hurairah untuk jadi mengandalkan salat malam jadi amal andalannya, tidak mungkin. Berat. Oleh karena itu Nabi ngasih solusi. Jadikanlah salat duha, jadikanlah salat witir sebelum tidur, itu sebagai amal andalanmu. Ini lain lagi dengan Bilal. Bilal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amal andalanmu? Maka dia tidak, Bilal mengatakan, setiap kali saya berwudu saya sholat. Dan yang lainnya. Maka orang secara umum mengambil seluruh amal dan berusaha untuk beramal dengan amal yang Allah perintahkan, baik amal yang wajib ataupun amal yang mustahab. Namun masing-masing orang itu ada yang paling cocok, amal yang paling cocok untuk dirinya. Maka kewajiban masing-masing orang untuk mengenali dirinya. Masing-masing orang untuk mengenali dirinya masing-masing. Mana yang paling pas dan paling cocok dan bisa diandalkan dan dia bisa maksimal di situ, hendaklah dia periksa dirinya masing-masing dan manakah yang tepat untuk dirinya. Setelah itu marilah kita memaksimalkan fungsi kita masing-masing, potensi kita masing-masing dalam masalah amal. Wa kulluna ala khair. Dan semua kita di atas kebaikan. Dan dia ingin untuk meneladani dalam ibadah-ibadah tersebut makhluk yang paling sempurna dan pemimpin para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan lihat, dia akan saksikan bahasanya itu bukanlah satu hal yang berat. Dan itu tidaklah menghalangi dia untuk mendapatkan maslahat-maslahat dunianya. Meskipun dia meneladani Nabi, tetap mungkin baginya untuk menunaikan semua hak. Hak Allah, hak dirinya, hak keluarganya, istri dan anaknya, demikian pula sahabat-sahabatnya. Dan semua orang yang punya hak yang wajib dia tunaikan. Itu semua bisa dia laksanakan birifkin wa suhulatin, dengan lembut, dengan mudah dan mudah. Jika dia meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meladani Nabi itu satu hal yang tidak berat, dan dengan meladani Nabi dia akan bisa melaksanakan, menunaikan semua hak dengan baik. Adapun orang yang saddada ala nafsihi, mempersulit dirinya sendiri, dan tidak merasa cukup dengan apa yang dinilai cukup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak merasa cukup dengan hal yang Nabi ajarkan untuk umat dan yang Nabi bimbingkan pada umat. Bal ghula, namun bahkan ghulu, berlebih-lebihan. Wa aghla, dan berdalam-dalam dalam ibadah. Maka agama itu akan mengalahkannya. Dan ujung-ujungnya adalah dia itu ajiz wal inqita'. Ujung-ujungnya adalah ajiz wal inqita', dan tidak mampu dan terputus amalnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dan tidaklah ada seorang pun yang berlebihan terhadap agama illa ghalabahu, kecuali dikalahkan oleh agama tersebut. Artinya faman qawama hadaddin, siapa yang menghadapi agama ini bisyiddah, dengan keras, wal ghulu, dan berlebih-lebihan, walam yaktasid, dan tidak bersikap pertengahan, maka dia akan dikalahkan oleh din. Istahsar, dia akan mengkerut. Waraja al-qahqara, dan dia akan mundur ke belakang. Lalu karena itu Nabi SAW menyatakan, ahbul a'mal ilallahi atwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang rutin meskipun sedikit. Adapun orang itu berlebih-lebihan dan mengejar banyak kuantitas amal tanpa melihat kesiapan dirinya, maka ujungnya adalah inqita', ujungnya kan berhentinya amal. Semangat dalam puasa langsung, begitu semangat puasa langsung ngambil puasa Daud. Dia tidak pertimbangkan masa-masa keadaan dirinya, apakah memang cocok dengan dia pekerjaannya semacam ini, itu macam-macam, gimana keadaan dirinya. Dia enggak timbang-timbang, dia langsung yang penting semangat. Dia ambil, saya mau ngambil yang terbaik. Namun akhirnya malah ingkitok di tengah jalan, terputus di tengah jalan. Enggak bisa awet, enggak bisa continue. Maka ini satu hal yang sikap yang tidak benar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-qasdu, bersikap pertengahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorongnya, Nabi katakan wal qasdal qasda tabluru. Kalau kalian beramal, maka adalah amal, beramallah amal yang pertengahan, jangan berlebih-lebihan, yang pertengahan. Tabluru, niscaya kalian akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu kemudian Nabi berwasiat untuk tasdid, bersikap yang benar, mengambil yang ideal. Kalau tidak, ya maka muqarabah, mendekati, dan menguatkan jiwa dengan merasa gembira, dengan kabar gembira, dengan kebaikan, dan tidak putus asa. Karena Nabi, satu pesan yang sangat-sangat indah Nabi sampaikan. Nabi katakan fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu, maka beramal yang ideal, beramal yang maksimal, usahakan. Apa yang dimaksud saddidu? Yang dimaksud at-tasdid adalah seorang itu mengatakan perkataan yang benar dan beramal dengan amal yang benar dan menempuh jalan yang terbimbing, yaitu dengan kata lain dia adalah ketepatan dalam berkata, dalam berbuat, dari seluruh aspek, dari seluruh aspek. Maka kemudian Nabi katakan jika seorang itu tidak bisa mencapai derajat sadat, ideal dalam beramal, maksimal dalam beramal, mingkuli wajhin, dari semua aspek, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah mastata', semaksimal kemampuan yang dia miliki. Bukan semaunya ya. Mastata'a itu banyak orang yang mengartikannya semaunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semau kalian. Semaksimal kemampuan kalian tentu beda dengan semau kalian. Nah, kalian tidak bisa tasdid, tidak bisa maksimal, memang tidak memungkinkan, maka wal yuqarib al ghadha, maka dalam mendekati tujuan, mendekati maksimal, mendekati ideal. Jangan malah kemudian mutung. Namun enggak bisa maksimal, enggak bisa ideal, maka ya di bawahnya ideal. Jangan malah mutung putus asa. Udahlah, enggak usah aja. Enggak bisa jadi orang baik sekali. Ini gimana mau jadi orang baik sekali, enggak bisa. Udahlah, tak jadi orang jahat saja. Ini gimana menghindari riba, menghindari ikhtilat, menghindari ini. Wah, sulit. Itu kalau mau jadi orang baik maksimal enggak bisa sekarang. Daripada enggak bisa jadi orang baik maksimal, ideal udahlah. Tak jadi orang bejat saja. Maka Nabi katakan fasaddidu wa qaribu. Satu kalimat yang sangat indah. Fasaddidu, maksimallah kalian, usahakan untuk maksimal, usahakanlah untuk ideal. Namun jika enggak bisa, jangan putus asa. Wa qaribu, maka turunkan. Mendekati maksimal, mendekati ideal. Wal yuqarrib al ghadha, maka dalam mendekati tujuan itu yang maksimal dan yang ideal. Kan? Meskipun pikiran kita tetap gimana bisa kita bisa menuju ideal. Non, realitanya tidak memungkinkan, maka kita butuh langkah-langkah untuk menuju ideal. Maka kata Sa'di, faman lam yudrik as-shawab, siapa yang tidak bisa mendapatkan as-shawab yang benar, yang dalam seluruh sisi, yang ideal, yang maksimal, yang benar kullahu dalam seluruh aspek, falyaktafi bil muqarabah, maka adalah dia mencukupkan diri dengan yang mendekati ideal. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan amal secara keseluruhan, maka adalah dia beramal mayastati', yang mampu dia lakukan. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh banyak beberapa, sebagaimana dikatakan malam yudrak kulluhu lam yudrak julluhu atau lam yudrak kulluhu, jika sesuatu itu tidak bisa didapatkan secara keseluruhan, maka sebagian besarnya jangan hilang, atau ya jangan seluruhnya hilang. Kalau enggak bisa maksimal, enggak bisa 100%, maka yang minimal sebagian besarnya itu dapat. Lebih dari 50% lah dapat. Malam yutrok kulluhu lam yutrok julluhu. Maka jika tidak bisa dapat 100%, maka minimal sebagian besarnya 80%, 90%. Karena enggak bisa 100%. Maka diambil dari hadis ini sadidu wa qaribu. Maka diambil dari hadis ini aslun nafi', satu kaidah yang sangat penting yang juga ditunjukkan oleh dalil Quran, yaitu firman Allah di surat Ar-Ra'd, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan itulah yang dimaksud haqqatu qati. Ayat ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, takwa yang sebenar-benarnya dijelaskan oleh Sa'di di tafsirnya, itu jika dari sisi pandang Allah Subhanahu wa taala, jika dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh kebaikan dikerjakan, seluruh larangan ditinggalkan. Akan tetapi dari sisi manusia, maka yang dimaksud at-taqwa haqqa taqwa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mustata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mustata'tum. Jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan satu hal, lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Dan masalah-masalah yang dibangun di atas kaidah ini, yang jawabannya adalah kaidah ini la tanhasir, tidak bisa dihitung. masalah-masalah yang jawabannya fataqullu mastata'tum, itu banyak sekali. Ada orang tanya gini-gini-gini, apa jawabannya? Fataqullu mastata'tum. Ada orang tanya gini-gini, apa jawabannya? Fataqullu mastata'tum. Ada orang tanya kayak gini-gini, jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasaddidu wa qaribu. Ada orang tanya lagi, fasaddidu wa qaribu. Maka masalah yang jawabannya berdasarkan dalil ini fataqala mastata'tum, yang jawabannya berdasarkan hadis ini fa idza martukum bi fa'tum minhu mastata'tum, yang dijawab dengan hadis ini fasaddidu wa qaribu, itu satu masalah yang banyak sekali. Banyak masalah. Nah, jawaban jika kita tanyakan pada ulama, orang yang berilmu, maka akan dijawab fasaddidu wa qaribu. Usahakan maksimal. Mentok enggak bisa, ya maka dekati maksimal. Lakukan yang ideal. Enggak bisa ideal, ya minimal agak ideal. Beliau katakan, jawaban masalah yang dibangun dengan hadis ini itulah tanhasir. Satu hal yang banyak sekali tidak bisa dihitung. Dan itu ada dan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah jangan persulit, basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, janganlah membuat orang itu lari. Itu memaksa orang harus tasdid. Padahal sangat tidak mungkin bagi dia untuk tasdid. Mau dipaksakan, kamu harus demikian dan demikian. Padahal itu tidak memungkinkan bagi dirinya. Makanya orang akan membuat lari. Karena itu Nabi katakan fasaddidu wa qaribu. Nah, kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebut yasiru, kenapa digandengkan dengan wala tu'assiru? Kenapa tidak katakan wa yassiru saja? Apa manfaat tambahan wala tu'assiru? Dan kenapa Nabi tidak mengatakan basyiru? Namun Nabi tidak mencukupkan dengan basyiru, akan tapi Nabi tambahkan wala tunaffiru. Apa faedah wala tunaffiru di sini? Dijelaskan oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani hafizhahullah taala. Kalau seandainya Nabi mengatakan yassiru, ya, Nabi cuma mengatakan yassiru saja, maka perintah ini jika ada orang yang memberi kemudahan kepada orang lain sekali, maka dia telah dinilai melaksanakan perintah ini. Seandainya tidak ada wala tu'assiru, bunyinya cuma yassiru, maka ada orang praktek dengan memberi kemudahan sekali, maka dia telah dikatakan melaksanakan hadis ini, yaitu yassiru. Karena perintah itu jika tidak ada qarinah, cuma menunjukkan sekali, selesai. Ini berkaitan dengan masalah pelajaran usul fiqh. Maka apakah perintah itu harus tikrar, harus terus-menerus, berulang-ulang, ataukah cukup sekali dikerjakan dan itu telah menggugurkan kewajiban? Pendapat yang paling rajih, kaidah yang paling rajih, cukup sekali dikerjakan, itu sudah menggugurkan kewajiban, kecuali ada qarinah. Nah, kalau cuma Nabi katakan yassiru, berilah kemudahan, titik di situ, maka cukup sekali orang sudah menggugurkan kewajiban. Ada orang yang datang padanya sekali, dia katakan berikan kemudahan, maka dia telah dinilai melaksanakan perintah. Akan tetapi dengan Nabi katakan wala tu'assiru, maka hal ini menunjukkan harus selalu memberikan kemudahan tersebut, itu harus istimrar, harus terus menerus. Tidak cukup hanya sekali, kemudian sudah. Demikian juga dalam basyiru wala tunafiru. Seandainya Nabi katakan basyiru, titik, tanpa ada wala tunafiru, maka maknanya cukup sekali orang mempraktekkan basyiru, berilah kabar gembira pada orang lain, maka dia telah menggugurkan kewajibannya. Ketika ditambahkan, dan ini qarinahnya, wala tunafiru, jangan kalian buat orang lari, maka ini menunjukkan harus terus dan selalu, dan harus menjadi kebiasaan. Dan membuat orang lari itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Sebagaimana kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Mu'adz bin Jabal yang mengimami jamaah Isya yang sudah telat sholatnya dan itu pun diimami dengan surat Al-Baqarah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar kepada Ma'ad bin Jabal dan mengatakan wa inna minkum la munafirin. Sungguh ada di antara kalian yang membuat orang lari dari agama. Sungguh ada di antara kalian orang yang membuat orang lari dari agama. Maka ngimami sholat yang keliru saja, yang enggak pas, yang enggak tepat, yang enggak bijak, Nabi katakan itu membuat orang lari dari agama. Maka bagaimana lagi dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya dengan wasiat yang ringan, bagi jiwa. Namun itu wasiat yang sangat-sangat manfaat. Nabi katakan manfaatkan waktu awal siang, waktu pagi, akhir siang, rawah waktu sore, dan manfaatkan waktu sedikit di waktu malam. Inilah tiga waktu yang terbaik untuk maksimal dalam beribadah. Ya. Awal siang, pagi, orang masih pikiran masih jernih. Ya. Maka untuk baca Quran juga masih enak, orang untuk ngafal Quran masih enak, ngafal hadis masih enak, pikiran jernih baru bangun tidur. Pikiran masih tenang, kecuali orang yang terlilit hutang. Kalau orang terlilit hutang, bangun-bangun ya, waduh, hutangnya belum terlunas lagi. Wasya'an madudulah, dan sedikit di waktu malam. Dijelaskanlah sesaat di tiga waktu ini, sebagaimana dia adalah sebab satu-satunya untuk melintasi jarak, melalui jarak yang dekat ataupun yang jauh, fil asfar hisiyah, dalam perjalanan konkret. Ma'arohatil musafir, dalam keadaan musafir itu rohah, merasa santai, senang. Demikian juga akan merasa senang kendaraannya dan akan sampai tujuan dengan senang dan dengan mudah. Maka dia adalah sebab satu-satunya untuk menempuh perjalanan akhirat. Lo katakan tiga waktu ini terlebih-lebih di Saudi itu adalah waktu yang sangat bagus untuk bepergian. Pagi-pagi masih belum panas, satu hal yang enak untuk bepergian. Orang Saudi pada tidur semua lah. Jam 9 kantor aja kantor instansi pemerintah berbuka jam 9. Maka pagi-pagi enak untuk bepergian. Sore ya, habis asar sudah enggak begitu terik, keluar rumah. Dan untuk bepergian itu juga enak. Di waktu malam, ini hobinya orang Saudi. Di waktu malam untuk bepergian, untuk duduk-duduk, untuk santai, itu juga enak. Maka tiga waktu ini, pagi dan habis subuh dan ba'dal asr dan di waktu malam, itu waktu yang nikmat, waktu yang enak untuk bepergian konkret. Bepergian konkret, asfar hisiyah. Nah, demikian juga kita malas kan siang-siang panas-panas pergi-pergi. Kalau bisa pagi kenapa enggak? Pagi saja, kalau bisa sore saja. Kalau bisa sore, ya akan pilih sore. Maka secara umum baik di negeri kita ataupun di tempat yang lain, tiga waktu ini adalah tiga waktu yang paling enak untuk bepergian. Enak bagi orangnya. Kan sampai sana pun dalam keadaan enak, enggak panas. Demikian beliau katakan, tiga waktu ini adalah tiga waktu yang sangat-sangat baik untuk perjalanan akhirat, untuk masalah ibadah. Dan untuk menempuh jalan yang lurus dan berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang indah. Maka jika seorang yang beramal itu mengambil dirinya, memaksa dirinya, kemudian menyibukkan dirinya dengan kebaikan dan amal-amal soleh yang cocok untuk waktunya di tiga waktu ini, yaitu awal siang, akhir siang, dan sedikit di waktu malam, dan untuk yang sedikit di waktu malam ini untuk amal akhirat, khususan lebih-lebih di akhir malam. hasalahu minal khair, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan baqiyatus salihat, amal yang masih akan tetap tersisa manfaatnya di akhirat. Maka baqiyatus salihat, baqiyatus salihat inda rabbika khairun, di surat Kahfi. Maka baqiyatus salihat, ada ulama yang mengatakan maknanya, ahli tafsir mengatakan baqiyatus salihat maknanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga yang memberikan makna-makna yang lain, namun ringkasnya ini adalah makna-makna yang disampaikan oleh para ulama tentang makna baqiyatus salihat. Ini adalah penafsiran dengan contoh. Sedangkan makna baqiyatus salihat yang menyeluruh adalah seluruh amal saleh. Seluruh amal ibadah adalah baqiyatus salihat. Itu hal yang akan tetap baqa, akan tetap kekal, dan itu satu kekal yang baik karena bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Maka akan mendapatkan baqiyatus salihat, mendapatkan kebaikan, akmala haddin, dalam bagian yang paling sempurna, wa awfara nasibin, bagian yang paling banyak, serta dengan memanfaatkan tiga waktu ini untuk ibadah, demikian juga untuk talabul ilm, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan kebuntungan, dan sempurna untuknya kesuksesan dengan penuh rahatin, dengan penuh kesenangan, dan penuh ketenangan. Di samping dia bisa mendapatkan tujuan-tujuan duniawi dan tendensi-tendensi nafsiyah pribadi. Wahada dan ini adalah diantara bukti yang sangat-sangat jelas menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dalam agama ini, yang agama itu merupakan sumber kebahagiaan yang abadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan agama ini untuk hamba-hambanya, dan Allah jelaskan melalui lisan para rasul, dan Allah jadikan agama ini muyassaran, musahalan, mudah dan mudah. Dan Allah bantu untuk mengamalkan agama ini, Allah berikan bantuan dari segala aspek. Dan Allah bersikap lembut dengan hamba-hambanya, dengan orang-orang yang beramal, dan Allah jaga mereka dari berbagai pemutus dan penghalang. Maka engkau bisa mengetahui dengan keterangan di atas, bahwasanya dari hadis yang agung ini bisa diambil beberapa kaidah. Yang pertama adalah at-taisir, adanya memberi kemudahan, asyamil yang luas dalam syariat, ala wajil umum, dalam bentuk umum. Dan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisira, kesulitan itu mendatangkan kemudahan, waktu husuliha ketika terjadi kesulitan. Demikian juga Nabi perintahkan idza amartukum bi amrin fa'tu minhumastata'tum. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka kerjakanlah semaksimal yang bisa kalian kerjakan. Tansitu ahlil a'mal, menyemangati orang yang beramal dan menggembirakan mereka dengan kebaikan dan pahala yang merupakan murattab buah dari amalnya. Dan yang kelima, wasiat yang jami'ah, yang luas kandungannya, tentang cara berjalan, bersuluk dan berjalan menuju Allah, itu dengan memanfaatkan tiga waktu istimewa. Alati turni an kulli syai', yang wasiat ini turni an kulli syai', menyebabkan kita tidak butuh yang lain. Walayyuhni anha syai', dan tidak ada sesuatu pun yang tidak butuh dengannya. Fassalatullahu wassalamuhu ala man utiya bi jawami'il kalim wa nawafi'iha. Maka semoga Allah memberikan selawat dan memberikan kebaikan kepada seorang manusia yang diberi jawami'il kalim dan diberi kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Masih ada tumpukan pertanyaan banyak sekali. Ustaz, bisa dijelaskan dengan contoh tanah rampasan seperti apa? Apakah dengan peperangan sehingga tanah tersebut dikuasai? Harta rampasan beda, harta rampasan perang dengan tanah rampasan berbeda. Tanah rampasan itu artinya tanah nyerobot. Ini tanah bukan tanahnya, diaku-aku tanahnya. Ya, ngaku-ngaku tanah milik orang. Karena mentang-mentang yang punya enggak punya sertifikat, ini bisa buat sertifikat. Maka dia bisa mengaku-ngaku tanah milik orang. Maka ini tanah mersub. Yang kemarin disampaikan oleh Sa'di, orang sholat di tanah semacam ini batallah sholatnya. Dan pendapat yang kuat itu tidaklah membatalkan sholat meskipun itu terlarang. Apakah jual beli kucing diperbolehkan? Ulama berselisih pendapat tentang hukum jual beli kucing. Dan pendapat yang paling kuat, ada hadis tentang masalah ini dan dia adalah hadis yang sahih yang melarang jual beli kucing. Maka yang benar jual beli kucing, kucing Persia, kucing macam-macam, nah, itu adalah satu hal yang terlarang. Bolehkah memotong witir? Misal 3 rakaat sebelum tidur dan 2 rakaat saat bangun tidur. Witir, ada witir sebelum tidur, ada witir setelah tidur. Ini malah terlarang. Ini jadinya 2 witir dalam 1 malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang 2 witir dalam 1 malam. La witrani fi lailin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Memang ada sebagian ulama yang menganjurkan melakukan yang disebut naqdul witri, membatalkan witir. Yaitu, dan kalau enggak salah ini pendapat Ibnu Umar menganjurkan untuk naqdul witri. Artinya ketika orang mau tidur dia salat witir 3 rakaat. Dan setelah bangun tidur dia ingin salat, maka sebagian ulama menganjurkan untuk naqdul witri, membatalkan witir. Caranya, begitu bangun dia sholat 1 rakaat. 1 rakaat ini untuk membatalkan witirnya, sehingga jadilah dia telah sholat 4 rakaat namun itu belum witir. Dinilai ini sholat 4 rakaat. Dia telah sholat 4 rakaat, witirnya ditambahkan dengan 1 rakaat. Nah, tadi 3 jadinya 4. Witirnya jadi batal. Ya, ditambah 1 rakaat, kemudian nanti dia sholat yang seberapa banyak dia kehendaki, setelah itu dia witir di akhir malam, akhir sholat malamnya. Ini sebagian ulama menganjurkan untuk yang disebut naqdul witri. Naqdul witri itu bentuknya semacam ini. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, bahasanya naqdul witri ini tidak boleh, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Bahkan kita katakan dengan naqdul witir ini maka witir itu jadi 3 kali semalam. Witirnya jadi 3 kali semalam karena 1 rakaat setelah bangun tidur itu enggak bisa digabungkan. Waktu tiba-tiba kok dinyatakan itu gabung dengan 3 rakaat witir sebelum tidur. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat, ingat ini khilafiyah ijtihadiyah. Siapa yang punya pendapat untuk naqdul witir maka lahu salaf. Akan tapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak adanya naqdul witri untuk orang yang witir di awal malam. Cukup dia sholat lagi dan tidak pakai witir. Apa hukum baca amin setelah baca al-fatihah di dalam sholat? Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan amin itu bukan bagian dari Al-Quran dengan ijma' ulama. Kapan batas akhir sholat isya? Menurut pendapat yang paling kuat, sholat isya batas akhirnya adalah sampai setengah malam. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril praktek sholat dengan Nabi SAW, dan ketika Nabi praktek sholat dengan salah seorang sahabat yang bertanya tentang waktu sholat. Dan Nabi praktek 2 hari, dan di 2 hadis ini semuanya ditetapkan bahasanya sholat isya itu berakhir di tengah malam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra itu menyendirikan salat fajar sebagai isyarat kalau waktu salat fajar itu berpisah dengan salat-salat yang lain. Demikian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di risalah beliau Mawaqit As-Salat. Allah katakan waqimi salat li tulu'i syamsi ila ghusaqil lail. Li tulu'i syamsi ila ghusaqil lail ini menyebutkan 4 waktu salat. Itu duhur, asar, maghrib, isya. Wal Qur'an al-fajr. Dan salat fajar dan salat subuh. Maka salat subuh disendirikan, tidak digabung. Ini menunjukkan isyarat bahasanya waktunya itu tidak sambung. Akhir salat fajar itu tidak sambung dengan duhur. Demikian juga awal salat waktu salat fajar tidak sambung dengan isya. Adapun 4 yang lainnya maka bersambung. Oleh karena itu Allah katakan, tegakkanlah salat sejak terbitnya matahari ila ghusaqil lail sampai gelapnya malam. Sampai isya. Ini disebut dengan demikian karena waktunya sambung bersambung. Apakah salat jamak qasar berjamaah harus iqamah 2 kali? Mustahab iqamah 2 kali namun tidak harus. Nabi sallallahu alaihi wasallam praktek sebagaimana ketika perang Khandaq, ketika Nabi tidak sholat sebanyak 4 sholat atau duhur, asar, maghrib 3 sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di masing-masing sholat beliau iqamah atau beliau perintahkan atau sahabat iqamah. Zaman sekarang dalam satu lingkungan bisa terdengar beberapa azan yang tidak dikumandangkan secara bersamaan. Yang manakah yang kita ikuti untuk waktu sholat, sahur, dan berbuka? Apakah azan yang paling dekat di rumah atau yang paling pertama terdengar? Azan yang paling disiplin. Azan yang paling disiplin. Bukan yang paling dekat, bukan pula yang paling pertama terdengar, namun yang paling disiplin. Mana yang paling on time? Dan ini ma'ruf mu'adzinnya itu. Ma'ruf adalah mu'adzin yang amin. Mu'adzin yang amanah, dia on time. Waktu azan dia, maka dia sangat perhatian. Jamnya juga selalu dia cek. Enggak dibiarin belandang atau telat. Namun selalu dia kontrol, dia cek, dan dia azan tepat pada waktunya. Maka manakah azan yang paling disiplin? Maka itulah yang jadi patokan. Jika enggak ada yang disiplin semua, karena muadzinnya juga gonta-ganti. Ini apa? Mau azan juga ribut dulu, oh, kamu aja lah, saya mau ke belakang, oh, kamu aja, saya mau makan dulu. Maka ya patokannya bikin patokan sendiri. Punya apa, jadwal yang bisa dijadikan pegangan, bisa jadi rujukan, punya jam yang benar, yang tepat, itu bisa jadi patokan. Apakah ucapan Khalili boleh digunakan untuk manusia seperti pada hadis Abu Hurairah? Karena seingat kami ada hadis yang maknanya seandainya tidak terlarang bagiku maka aku akan mengambil Khalil yaitu Abu Bakar. Yang terlarang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya Khalil dari manusia. Adapun jika manusia menjadikan Nabi sebagai Khalil maka diperbolehkan. Oleh karena itu Abu Dzar mengatakan Khalili, Abu Hurairah mengatakan Khalili untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperkenankan untuk punya khalil dari kalangan manusia. Kalau seandainya boleh maka Abu Bakar lah orangnya. Maka perhatikan bedanya. Nabi tidak boleh punya khalil dari manusia, adapun kita manusia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil sebagai kekasih yang tertinggi maka itu dibolehkan. Jika saya belum masuk dalam jamaah sholat, sedang sholat telah dimulai, lalu ada satu orang lagi yang bersiap-siap untuk sholat, dan hanya ada itu kosong dalam shaf, satu tempat kosong dalam shaf, manakah yang lebih baik ikut shaf, atau menunggu satu orang tersebut untuk menemaninya, berdiri belakang saf agar dia tidak sendirian. Jawabannya adalah kaidah fikhiyah yang mengatakan al-ithar fil ibadah makruhun atau al-ithar fil ibadah mamnu'un. Mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain, mengalah dalam masalah ibadah itu terlarang. Mengalah dalam masalah ibadah terlarang. Yang tepat gimana? Dulu-duluan masuk ke sop tersebut. Jangan mengutamakan orang lain dan mengalahkan dirinya. Wah, saya tak ngalah sajalah, enggak apa-apalah di sini. Nanti biar orang yang ketiga yang dapat. Ini saya temenin. Kan? Ini ada, dia mau sholat 1-0. Ini ada, dia lihat ada satu orang datang. Wah, saya tak nemenin saja. Biar nanti orang yang ketiga yang sholat. Biar orang yang ketiga nanti yang masuk di sop ini, sop di depan. Ini ithar, mengutamakan orang lain, yaitu orang ketiga untuk untuk mendapatkan keutamaan yang lebih, yaitu berada di sop yang lebih depan. Karena makin depan itu makin afdal. Maka para ulama mengatakan al-ithar fil ibadah mamnu'un. Sesungguhnya mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah satu hal yang terlarang. Ini solidaritas dan masalah ibadah itu tidak dipuji. Wah, saya tak solidaritas, ini kasihan sendirian. Ah, saya tak solidaritas dengan menemani dia. Ini bukanlah satu hal yang terpuji. Yang terpuji adalah orang itu berusaha, berpacu untuk duluan dan berlomba dalam kebaikan. Apakah teh air minum termasuk dalam cakupan ayat falam tajidu ma'an dalam surat Al-Ma'idah? Maka apakah ayat tersebut boleh untuk berwudu? Apa yang dimaksud air teh? Kalau yang dimaksud adalah air yang dikasih teh, maka itu tidak disebut air dalam bahasa Arab. Itu disebut teh tanpa pakai air. Itu sahih, bukan mau sahih. Ya, maka jangan berwudu pakai sahih, namun berwudulah pakai ma. Berwudulah pakai ma'un. Jangan berwudu pakai sahih. Nah, yang diperintahkan berwudu pakai al-ma, pakai air, bukan berwudu pakai sahih. Tapi kalau ada air kemudian kemasukan air teh, sedikit air teh sehingga atau kemudian mengubah air tersebut, ya kecampuran teh sehingga dan dia tidak dominan campuran tersebut, maka boleh untuk berwudu. Adapun jika statusnya ini adalah sahih, maka itu bukan ma' namun sahih. Nah, kita kembalikan kepada bahasa Arab, ini bukan ma'un namun sahih, maka tidak boleh untuk bersuci. Maka jika mau dibagi tiga, jika air itu mau dibagi tiga, maka bisa. Nah, pembagian yang tepat adalah air tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua, air najis. Yang ketiga, dianggap air tapi bukan air. Dianggap air tapi bukan air. Misalnya apa? Laban, susu. Dia laban, bukan mau laban. Ini susu dari susu kaleng tersebut, susu kaleng atau apa? Susu peras, susu air segar, maka itu laban. Itu bukan mau laban. Enggak boleh untuk berwudu. Namun jika air susu segar ini diteteskan atau dicampurkan ke air biasa dan ini tidak campurannya tidak dominan sehingga tetap masih dalam aslul khilqahnya, masih dalam kondisi airnya sebagai air, maka ini adalah air yang bercampur dengan benda yang suci. Dan jika itu tidak dominan, tidak yang lebih banyak, maka boleh untuk bersuci menurut pendapat yang paling kuat. Pada saat sholat asar, seorang makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, namun imam sudah ruku. Apakah harus ikut ruku atau menyelesaikan bacaannya? Tergantung. Fi tafsil. Jika dia untuk menyelesaikan sholat bacaan Al-Fatihah itu butuh waktu yang panjang, maka hendaklah dia mengikuti imam. Karena apa? Ya. Karena menurut pendapat yang paling kuat, orang masbuk saja yang enggak dapat, yang enggak membaca Al-Fatihah sedikit pun, asal dapat ruku imam, maka dia dapat ruku. Dan dinilai dapat ruku, apalagi orang ini yang sempat membaca beberapa Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Meskipun sebagian ulama harus baca Al-Fatihah. harus baca Al-Fatihah. Jika tidak baca Al-Fatihah dan tidak dapat Al-Fatihah, semisal orang itu datang, imam sudah rukuk, dia tidak dapat Al-Fatihah, maka sebagian ulama mengatakan orang ini tidak dapat rokaat. Ini pendapatnya Al-Bukhari di kitab beliau Juz Qira'ah Khalfal Imam. Demikian juga pendapatnya Syaukani, dan di antara ulama mu'asirin pendapatnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ala kulli hal, ini ikhtilaf ijtihadiyah. Masing-masing orang jika menguatkan satu pendapat tidak boleh mengingkari yang lain. Yang memilih pendapat jumhur yang mengatakan dapat rukuk, dapat rokaat, maka adalah dia bersabar ketika ada saudaranya yang tidak memilih pendapat jumhur. Dan jika ada yang memilih pendapatnya Bukhari, pendapatnya Syaukani, mengatakan tidak dapat, itu dapat rokaat, tidak boleh nyalahkan yang memilih pendapat jumhur. Bahkan kita katakan pendapat jumhur itu yang lebih kuat, berdasarkan hadis Abu Bakar. Yang Abu Bakar ini datang di awal masjid, datang di awal shaf, di awal masjid, dia berjalan sambil rukuk sampai ke shaf. Dan bukan hanya Abu Bakar yang berbuat semacam ini, demikian juga ini dilakukan oleh Zaid, dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat senior yang lain, sebagaimana disampaikan dan dibahas panjang lebar oleh Syekh Al-Albani di sisah hadis sahihah di jilid yang pertama. Maka hal ini semua adalah mendukung bahasa kuatnya pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Nah, ini tidak menutup pintu diskusi lain antara ingkar mungkar dan pintu diskusi. Dan inilah manfaatnya orang itu tahu khilaf, ya. Orang itu bisa sabar ketika ada orang yang berbeda. Adapun orang yang enggak mengerti khilaf, oleh karena itu ulama mengatakan tidaklah orang itu tidaklah mencium bau fikih jika dia tidak faham khilaf. Dikatakanlah salah seorang ulama salaf, seorang itu tidaklah dinilai mencium baunya fikih, baunya saja belum. Dinilai belum tahu baunya fikih, cium baunya saja belum, apalagi lihat, apalagi masuk di dalamnya. Dikatakan belum mencium bau fikih jika orang itu belum faham khilaf. Dan di antara faedahnya adalah hal ini. Adapun orang yang kemudian dia dapat dari gurunya modelnya satu, kemudian demikianlah yang benar adalah gini, yang benar yang sesuai dengan sunnah, dia tidak dapat rokaat, dia harus baca Al-Fatihah karena Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat jika tidak baca Al-Fatihah. Maka termasuk ini adalah orang ini termasuk dalam keumuman dalam hadis ini. Demikian dikatakan dengan bahasa berapi-api pemberi jawabnya, kemudian muridnya juga tahunya cuma itu dan ngajinya juga cuma beliau saja, akhirnya menyekapi orang lain kurang bijak. Itu salah-salah kamu, oh, kamu gak benar ini sholat, kamu kok gini, itu keliru. Akhirnya terjadi ingkarul mungkar yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu pesan salah seorang ulama salaf juga, belajarlah kepada guru yang lain. Dengan belajar kepada guru yang lain, kamu tahu salahnya gurumu. Kemudian yang bertanya tentang masalah tafsir, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa yang dimaksud ummatan wasata? Yang dimaksud ummatan wasata adalah umat pilihan, umat terbaik. Umat pilihan dan umat yang terbaik. Maka ini dalil bahwasanya umat Islam adalah umat yang pilihan dan umat yang terbaik. Kenapa dia adalah menjadi umat yang terbaik? Karena memiliki sikap pertengahan dalam banyak hal. Orang-orang Nasrani hulu dalam masalah Isa sehingga mempertuhankannya, orang Yahudi meremehkan Isa sehingga mengatakannya sebagai anak zina, sedangkan kaum muslimin bersikap pertengahan. Kemudian ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama usul fiqh, para ahli usul, untuk mengatakan ini adalah dalil bahwasanya ijma adalah hujah. Karena jika dia adalah umatan wasata, umat yang terbaik, tentu maka jika dia seluruhnya bersepakat dalam satu hal, maka itu adalah baik. Demikian maksudnya. Kemudian yang dimaksud bahasanya Nabi memilih menjadi hamba dan Rasul tidak menjadi Rasul yang raja, itu bukannya meremehkan pentingnya perkara-perkara yang bermanfaat dalam masalah keduniaan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kemiskinan dan yang lainnya. Sebagaimana kemarin kita telah bahas, iris alama yang fauka, kata sesakdi, itu bukan hanya berlaku untuk individu, ini juga berlaku untuk komunal, untuk kolektif, untuk seluruh umat. Hendaknya seluruh umat itu mengusahakan hal-hal yang terbaik, yang paling manfaat untuk umat. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menyiapkan, menjaga keamanan dari serangan musuh, teknologi yang maju dan seterusnya. Ada yang mengatakan memang benar salat berjamaah itu wajib, akan tapi tidak ada keterangan bahwa harus dikerjakan di masjid. Bagaimana cara membantah pernyataan ini? Yang pertama, kita katakan ini adalah pendapat sebagian ulama. Mengatakan salat berjamaah itu wajib, namun semua bentuk jamaah. Boleh jadi jamaah di rumah, boleh jadi jamaah di tempat yang lainnya. Ini semisal pendapat Ibnu Qudamah di Al-Muruni. Namun ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat yang tepat, salat berjamaah itu wajib di tempat dikumandangkannya azan, di masjid. Boleh jadi dinamakan masjid, boleh jadi dinamakan musola atau yang lainnya. Maka apakah sholat itu boleh dilanggar? Maka boleh dilanggar dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar artinya ditinggalkan, ya, maka tidak boleh sholat itu dilanggar. Tapi jika yang dimaksud sholat dilanggar itu sholat dilanggar dalam artian musalah, maka sholat dilanggar juga boleh. Sholat dilanggar boleh. Nah, yang benar sholat berjamaah itu tidaklah cukup jika hanya berjamaah di rumah. Tapi berjamaah adalah di tempat dikumandangkannya adzan, boleh jadi masjid, boleh jadi namanya musalah atau langgar atau yang lainnya. Terdapat banyak dalil untuk hal ini. Bahkan hadis yang menceritakan bahasanya tentang keutamaan sholat berjamaah, Nabi katakan itu 25 kali lipat daripada sholat-sholat yang lain. Nabi katakan wadhalika, dan hal itu sebagaimana ada di Riyadhus Shalihin, di hadis niat sebelum terakhir atau bahkan mungkin terakhir di hadis niat di Riyadhus Shalih. Di sana dijelaskan bahasanya kenapa kok pahalanya sholat berjamaah itu lebih besar sekian lipat daripada sholat sendirian, karena orang itu berwudu di rumah, kemudian melangkah kakinya ke masjid, dan tidaklah dia berjalan di menuju masjid kecuali setiap langkah itu menghapus dosa dan seterusnya, dan dia dinilai menunggu sholat sampai sholat itu tiba dan seterusnya. Maka dengan sebab itu orang sholat berjamaah itu lebih utama sekian kali lipat daripada sholat sendirian. Maka Nabi jelaskan salat berjamaah yang dimaksudkan adalah salat berjamaah di masjid. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang lain, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan di kegelapan, yaitu salat subuh dan salat isya dengan tahiyat yang sempurna di akhirat nanti. Artinya salatnya di masjid. Dan Nabi SAW katakan, man sami'an nida falam ya'tihi, siapa yang mendengar suara adzan dan dia tidak mendatangi adzan, itu kemana? Ke masjid. Tidak ada salat baginya kecuali dia punya udzur yang sangat-sangat kuat. Dan banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya salat tersebut, salat yang dimaksudkan, salat berjamaah yang dimaksudkan, dan itulah yang dikatakan lebih afdal daripada salat sendirian, adalah salat berjamaah di masjid. Bagaimana jika imam bacanya tidak fasih dan itu kita ketahui setelah salat dimulai? Maka melihat ketidakfasihannya, itu dia tidak fasih di Al-Fatihah atau di surat. Kalau dia tidak fasih di surat, maka tidak masalah. anggap saja dia enggak baca surat. Gimana hukumnya? Salat cuma baca Al-Fatihah? Sah. Ya. Mustahab. Ya, surat itu mustahab. Enggak wajib. Maka dilihat kalau Al-Fatihahnya fasih karena dia belajar Al-Fatihah serius. Namun yang selain Al-Fatihah dia enggak serius. Dulu masa silam belajar Al-Fatihah sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Sama kiai-kiai dulu Al-Fatihah itu bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 4 bulan sampai 5 bulan itu untuk Al-Fatihah. Dia serius, habis itu setelah selesai Al-Fatihah dia enggak mengaji. Maka jadinya Al-Fatihahnya bagus, namun selain Al-Fatihah kedodoran. Maka anggap saja dia enggak baca surat, dia cuma baca Al-Fatihah dan ini sah. Kemudian untuk surat Al-Fatihahnya maka dilihat apakah sampai merusak makna ataukah tidak. Jika sampai merusak makna sehingga Fatihah tidak lagi jadi Fatihah, maka hendaknya kita mufaraqah, berniat untuk bersendiri dan sholat sendiri. Jika tidak, ya, tidak sampai mengubah makna, maka tidak mengapa. Meskipun lebih baik jangan orang semacam ini jadikan imam. Tempat tinggal kita berdekatan dengan masjid, tapi di masjid itu ada beberapa bid'ah dalam pelaksanaan sholat. Masih wajibkah kita sholat di masjid itu? Jawabannya masih wajib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di antara ciri ahli bid'ah adalah tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah. Di antara ciri ahli bid'ah adalah orang yang tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah. Enggak mau sholat di belakang ahli bid'ah. Selama bid'ahnya itu bukan bid'ah bikafirah, kata Syekhul Islam, itu adalah ciri ahli bid'ah. Jadi katanya, mau lari dari ahli bid'ah, malah masuk bid'ah. Malah masuk bid'ah, mau lari dari bid'ah, malah terjumus dalam bid'ah. Ciri ahli bid'ah, kata Syekhul Islam, adalah tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah, padahal dia tidak memungkinkan kecuali sholat di belakang ahli bid'ah. Cuma kalau masa'ah, jika orang itu bisa sholat di belakang masjid, di masjid yang ada ahli bid'ahnya dan ada masjid yang lain tidak ada bid'ahnya, maka sholat di belakang ahli bid'ah itu yajuz ma'al karohah. Sah, yajuz ma'al karohah. Non makruh. Namun tidak ada pilihan kecuali sholat di sini. Tidak ada pilihan kecuali sholat di sini, kemudian tidak mau sholat, bahkan saya tak nelat saja. Ini kira-kira saya tetap ke masjid, namun nelat. Setelah bubar, saya sampaikan punya alasan orang tidak bertanya-tanya. Atau bahkan malah bikin jamaah sendiri. Ada yang praktek demikian karena saking bencinya dengan ahli bid'ah, diajak teman-temannya yang tidak suka sama ahli bid'ah tersebut, akhirnya datang ke masjid, namun bikin jamaah sendiri. Setelah selesainya jamaah, imam yang dinilai ahli bid'ah tadi. Orang ini cerita sama saya, tak katakan, itu malah ciri ahli bid'ah. Bahkan yang mengatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebagaimana dibahas oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah di bab masalah salat di belakang ahli bid'ah. Jadi, maka hukumnya jika tidak memungkinkan kecuali salat di belakang ahli bid'ah, tidak memungkinkan, maka ya harus salat di belakang meskipun di belakang ahli bid'ah. Ini sah tanpa karohah. Bahkan jika tidak mau, bahkan ini adalah ciri ahli bid'ah. Namun jika memungkinkan untuk cari masjid yang lain, ya, dan tidak ada doror yang besar jika dia mengambil masjid yang lain, atau memungkinkan untuk melengsarkan imam ini, maka namun tidak diambil, maka hukumnya sah, namun makruh, ma'al karohah. Dan ini berlaku jika ingat, jika kafirnya bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah. Jika bid'ahnya bid'ah mukafirah, istighosah dengan kubur, macam-macam, atau dia dukun, maka tidak boleh sholat di belakangnya secara mutlak. Bagaimana tentang kewajiban sholat berjamaah? Kita mendengar seruan adzan padahal kita sedang kuliah. Karena kadang ada dosen yang tidak mengizinkan kami untuk sholat jamaah, sehingga kadang harus sholat sampai 1 jam lebih. Bahkan ada teman yang diancam dosen kalau tetap keluar untuk sholat, setelah itu tidak boleh ikut kuliah dosen tersebut. Fasadidu wa qaribu. Maka jawabannya adalah hadis yang tadi setelah kita bahas, fasadidu wa qaribu. Bahkan mungkin kita katakan itu satu uzur yang memungkinkan untuk menunda sholat. Apalagi jika sholat di awal waktu, dia sholat sendiri karena juga tidak ada temannya. Maka para ulama mengatakan afdaliyah kaifiyah itu lebih afdal daripada afdaliyah masalah tentang mufadalah bainal a'mal. Itu masalah mana-mana yang membanding-bandingkan mana yang lebih afdal di antara amal. Para ulama mengatakan bahasanya afdaliyah dalam tata cara itu lebih tinggi nilainya daripada afdaliyah dalam disebabkan waktu. Artinya jika pilihannya seandainya bisa keluar, maka sholat di awal waktu sendirian dan sholat ditunda dan waktu memang agak lapang dan bisa berjamaah, maka manakah yang lebih afdal? Maka jawabannya sholat di akhir, agak diakhirkan dengan berjamaah itu lebih afdal. Karena ini afdaliyahnya berdasarkan kaifiyah, tata cara pelaksanaan. Sedangkan afdaliyah di awal waktu adalah afdaliyah karena waktu. Dan afdaliyah dalam tata cara kaifiyah itu lebih daripada afdaliyah dalam waktu. Ini diantara cara membandingkan amal. Dan ada penjelasan yang bagus dan panjang lebar disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam masalah ini. Di kampus, di gedung ada, dalam gedung ada musola, kami dengar adzan dari pogung, bolehkah kami adzan di musola kampus dan berjamaah atau harus mendatangi masjid? Yang ideal adalah di masjid, atau dilihat dulu musolanya ini masjid ataukah tidak masjid, statusnya masjid ataukah bukan masjid. Jika musola tersebut maftuh lil am, terbuka untuk umum dan tidak tertutup dan setiap saat orang bisa masuk ke sana untuk sholat di sana, maka dia adalah masjid meskipun orang namakan dengan musola, maka bisa sholat di sana. Namun jika dia adalah tertutup, cuma tempat sholat tertentu di waktu tertentu, kadang tutup, kalau kampus tutup, jika ini musola juga tutup, maka ini cuma sekedar tempat sholat, maka yang tepat adalah kalau bisa ke masjid, maka ke masjid. Akan tapi jika ada madarat karena ini, ada bahaya karena ini, maka boleh sholat di musholat tersebut. Sebagaimana fatwa Syaikh Utsaimin, untuk perkataan Syaikh Utsaimin di Syarhul Mumtik di bab sholat jamaah, beliau membahas tentang masalah hukum musholat di instansi-instansi pemerintah. Bagaimanakah sholat di instansi pemerintah dan tidak ke masjid? Maka beliau katakan, seandainya musholat ini bisa menjadi masjid, maka itu lebih baik. Musola itu jadikan sebagai masjid, maka itu yang lebih baik, yaitu musola ini yuftah lil am, terbuka untuk umum. Akan tapi jika tidak, maka memang terbaik di masjid. Akan tapi mengingat adanya madarat, jika beliau katakan seandainya para pegawai itu dibolehkan keluar dari lingkungan kerjanya dengan alasan sholat, maka banyak dari pegawai itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bilangnya izin untuk sholat, namun sholat plus tidur jadinya. Jadinya katanya dia istirahat cuma mau sholat, namun prakteknya istirahat, sholat, setelah itu tidur 1 jam, ini ketiduran. Maaf ini, kemudian minta maaf sama atasannya, maaf ketiduran. Karena banyak orang semacam itu. Oleh karena itu kemudian beliau katakan sholat di musola instansi pemerintah tersebut tidak mengapa. Karena jika dibuka, maka orang ini akan jadi alasan orang untuk malas-malasan dan orang untuk menghindari kewajiban dan korupsi waktu. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radha wa anna alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.